κατά-κάτα την γυγούστρη μου τζάντζι. Λάιν τη μπιμπί, λάιν τη χάτι, άκου πέτει τα καλά. Satu hari saja, seribu tahun tak lama, hanya sekejap saja kita kan berjumpa pula. Berbekas kata-kata tinggi ku seribu janji, lain di bibir, lain di hati, aku bertindakkan lama hanya satu hari saja. Seribu tahun tak lama, hanya sekejap saja kita akan berjumpa pula. Kata-kata tinggi ku seribu janji, lain di bibir, lain di hati, aku bertindakkan lama hanya satu hari saja. Seribu tahun tak lama, hanya sekejap saja kita akan berjumpa pula. Seribu tahun tak lama, hanya sekejap saja kita akan berjumpa pula.